بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pertemuan yang lalu kita membahas tiga asmaul husna, yaitu Ar-Rabbu, Ar-Rafiq, dan As-Subbuh. Apa makna As-Subbuh, Nabil? Jangan jauh-jauh, anak kecil di depan ini. Depan. Kenapa? Apa maknanya? Nah, As-Subuh al-Munazzah an kulli aib, yaitu zat yang tersucikan dari semua aib, suci dari semua kekurangan dan celah. Ini As-Subuh. Hampir sama dengan As-Salam, terus Al-Qudus. Nah, juga apa? Al-Hamid. Adapun Ar-Rafiq, apa maulana? Apa makna dari Ar-Rafiq? Nam, zat yang nam maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya, memiliki kelembutan pada semua perkara-perkaranya. Ar-Rabbu, apa makna Ar-Rabbu? Nafi', zat yang memiliki sifat rububiyah. Apa itu maksudnya? Zat yang menciptakan para makhluknya, yang menguasai dan mengatur mereka. Tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi berapa? Iqbal. Dua, yaitu tarbiyah amah dan tarbiyah khassah. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki baik kepada mukmin dan kafir. Masuk jenis tarbiyah apa? Tarbiyah amah. Contoh tarbiyah khassah. Rezeki. Seorang yang beriman semakin dikokohkan imannya, ditunjukkan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebaikan dan ilmu. Sekarang kita masuk pada nama yang ke-89, As-Sayyid. Jadi untuk tetapnya nama ini, hadis Aisyah radhiyallahu anhu, Allahumma anta. Baik. Hadis Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Fa fihi as-sayyidullah. Sebab urut dari hadis ini, kalau hadis namanya sababul urut. Kalau ayat namanya apa? Sababun nuzul. Itu sebab datangnya hadis ini. Itu tatkala ada seorang yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina, khairuna wa ibnu khairina. Kau adalah sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sayyid Allah. Ya, sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala juga Syekh Mubin rahimahullah. Ma'nahu akhwani fil apa? Huwal mustahiqu bihadzal ismi as-sayyidullah. Yaitu maksudnya dialah yang berhak untuk apa? Menyandang nama sayyid tersebut. Karena apa? Karena Allah lah zat yang menguasai jagat raya ini, yang memiliki secara sempurna. Nah, kemudian Asy-Syafi'i. An Aisyah radhiyallahu anha Allahumma antas syafi. Berhubungan dengan doa meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Asy-Syafi, dan yang memberi kesembuhan. Hadis an Anas. Naam, an Aisyah muttafaqun alaihi wa an Anas rawahu al-Bukhari. Wajah an Muhammad ibn Hatib wa huwa fil jami' as-sahih li syaikhina rahimahullahu ta'ala. Wa qala hadithun hasan. Taib, maknahu huwa alladhi yashfi as-sudura min ash-shubhi wa ash-shukuki wa min al-hasadi wa al-ghululi wa al-abdana min al-amradi wa al-afat. Dialah zat yang menyembuhkan dada-dada dari berbagai macam syubhat dan keraguan-raguan. Karena ini penyakit hati. Dan antara penyakit hati yang paling parah adalah penyakit syubhat dan was-was. Syubhat dan syukuk, keraguan-raguan. Dan inilah yang sangat diusahakan oleh syaitan untuk menimbulkan kerancuan di hati kita dan menimbulkan apa? Keraguan serta was-was. Juga menyembuhkan dada-dada dari penyakit hasad, dari hulul, taib kedengkian, wal abdan minal amradi wal afat, dan juga zat yang menyembuhkan badan dari semua penyakit-penyakit. Wala yaqdiru ala dhanika ghairu, dan tidak mampu untuk menyembuhkan yang seperti itu selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yud'a bihadzal ismi siwa, dan tidak diseru dengan nama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang diseru dengan nama Na'am Asy-Syafi. Oleh karena itulah wajib bagi kita semua berkeyakinan pada semua sakit yang diderita bahwasanya Allah lah yang mampu menyembuhkannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang perkataan Ibrahim dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah yang akan menyembuhkan. Makanya di zaman ini ketika banyak manusia lalai bahwasanya yang menyembuhkan Allah, meremehkan sisi doa dalam berbagai macam penyakit. Lebih tergantung kepada obat-obatan dan apa? Perkataan-perkataan dokter. Daripada dia menempuh jalan-jalan yang syar'i dengan mendekatkan diri kepada Allah. Usaha tersebut termasuk usaha yang diperbolehkan, yaitu menempuh jalan kesembuhan dengan ke dokter dan seterusnya. Cuman jangan sampai lupa yang menentukan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus lebih kita meminta kepadanya. Kemudian at-tayyib. Dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa fihi innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sebenarnya Allah itu adalah at-tayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Ya Allah zat yang maha bagus dan tidak menerima amalan-amalan kecuali yang bagus, yang halal dan sesuai syariat. Hadis Abi Hurairah rawah Muslim. Ma'nahu qala Thibi idza wasafa Allah Ta'ala arada anam idza wasifa Allah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan at-tayyib, arada annahu munazzahun 'anil naqaisi muqaddasun 'anil afati wal 'uyub. Apabila yang disifati dengan at-tayyib ikhwan fil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha bagus, berarti maksudnya apa? Bahwasanya Allah itu zat yang tersucikan dari kekurangan-kekurangan dan dari cacat serta celah. Berarti ini juga tambahan. Nah, yang menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjauhkannya dari semua aib, yaitu at-tayyib, dan yang maha bagus. Ya. Ketika disifati dinamai dengan at-tayyib, berarti apa? Tersucikan dari semua aib. Nah, berarti at-tayyib digabungkan dengan deretan apa? As-salam, as-sumtuh, al-kudus. Faqala an-Nawawi 'anil qadhi'iyat at-tayyibu fi sifatillahi ta'ala al-munazzahu 'anil naqaisi wa huwa bima'na al-kudus. Nah, tayyib pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya adalah zat yang tersucikan dari kekurangan-kekurangan, dan dia sangat dekat maknanya dengan al-kudus. Nama yang ke-92 al-qabid, yang ke-93 al-basid. Al-qabid wal-basid. Dalilnya hadis Anas radhiyallahu anhu wa fihi inna Allah huwa al-musa'ir al-qabidul basitur rasid. Allah lah al-musa'ir, zat yang menetapkan harga. Dalam artian semua yang ada di dunia ini berupa harga-harga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang apa? Yang menetapkannya. Dalam artian harga naik, harga rendah itu sesuai dengan ketetapan Allah yang ada di jagat raya ini. Ini maksud musa'ir. Kenapa? Karena hamba itu ya mampu melakukan suatu perkara kalau Allah mengizinkan. Al-qabid al-basid ar-razik. Rawahu Abu Dawud bin Sunan disahihkan oleh Syekh Abdul Rahimahullah Ta'ala. Maknahuma maknanya fal-qabidul basid huwa alladhi yuwassi ar-rizqa wa yaqturuhu. Al-qabid al-basid yaitu zat yang meluaskan rezeki dan menyempitkannya. Al-qabid al-basid. Wa yabsutuhu bijudihi wa rahmatihi wa biqabdihi. Na'am, wa yaqbiduhu bihikmatihi 'ala an-nadari li'abdihi. Na'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan rezeki sesuai dengan kedermawanannya dan rahmatnya, dan Allah sempitkan rezeki dengan hikmah atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah luaskan atau sedikitkan ikhwanifina ini kembali kepada hikmah Allah. Maka kewajiban kita adalah ridha, syukur terhadap apa yang diberikan. Dan nama ini termasuk dalam kategori apa? Makna yang apa? Muqtaranah. Nama-nama yang muqtaranah yaitu yang disebutkan bergandengan. Nah, disebutkan bergandengan. Kenapa? Karena maknanya sempurna tatkala digandengkan. Semakin menunjukkan kesempurnaannya. Al-qabidul basid yaitu zat yang menyempitkan rezeki dan meluaskannya. Ini kalau di urutkan sesuai susunan al-qabid al-basid. Al-qabid yang menahan, ya, menyempitkan rezeki hamba-hambanya, dan al-basid yang memberikan keluasan. Sebab ja'li hadhil asma muqtaranah, sebab dijadikannya nama-nama ini muqtaranah yaitu tergandengkan. Qala Syekhul Islam wa qad qala man qala minal ulama Inna mithla hadhil asma al-mu'ti wal-mani la yudhkaru wa la yud'a bi ahadil ismain li'annal ismaini idha dhukira ma'an dallan ala umumi kudratihi wa tadbirihi wa annahu la raiba wa annahu la rabba ghairuhu. Syekhul Islam mengatakan, nah, para ulama telah mengatakan bahwasanya nama-nama yang semisal ini, Al-Qabidul Basit, Al-Mu'ti, Al-Mani, tidak disebutkan dan seorang tidak berdoa dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya hanya menggunakan apa salah satu nama. Tapi ketika mau berdoa atau menyebut ikhwan fillah digandengkan. Kenapa? Dikarenakan kedua nama ini apabila disebutkan bersamaan menunjukkan pada keumuman kudrah Allah, yaitu menunjukkan luasnya kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan pengaturannya, dan juga menunjukkan bahwasanya tidak ada rob selain Allah. Nah, ini sangat jelas. Kenapa? Karena Allah yang memberi al-mu'ti, juga yang al-mani, yaitu yang apa? Yang menahan. Maka digandengkan al-mu'ti al-mani. Jadi ketika Allah memberi, bukan karena Allah tidak mampu untuk menahannya. Sebagaimana pula ketika Allah menahan, bukan berarti Allah tidak mampu untuk memberi. Ini maksudnya. Nah, wa idza dzukira ahaduhuma lam yakun fihi madhun. Dan bila disebutkan sendirian salah satu dari keduanya, maka tidak ada pujian padanya. Wallahu lahul asmaul husna laisa lahu mathalu sawi qattu. Dan Allah Subhanahu wa taala baginya asmaul husna, tidak ada permisalan buruk sedikit pun pada nama Allah. Makanya untuk menunjukkan kesempurnaan nama ini harus digandengkan al-qabid al-basit. Qala Abu Ishaq Az-Zajjal, al-adabu fi hadain al-ismain an yudhkara ma'an li'anna tamam al-qudrati bidhikrihima ma'an. Fahim? Az-Zajjal mengatakan al-adab yang merupakan adab pada kedua nama ini untuk disebutkan bersamaan. Kenapa? Dikarenakan kesempurnaan kudrah Allah, kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu na'am diketahui oleh hamba dan semakin nampak dengan menyebutkan secara bersamaan. Nah, ketika disebutkan bersamaan semakin nampak kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Khattabi, قد يحسن في مثل هذا هذين الاسمين نعم ان يقرن احدهما في الذكر بالاخر وان يوصل به نعم. Merupakan hal yang dianggap bagus, yang dipandang bagus pada semisal dua nama ini, yaitu untuk salah satu dari keduanya digandengkan dengan yang lain. Itu maksudnya kedua-duanya digandengkan dalam penyebutan dan untuk disambung al-qabidul basit. Nah, liyakuna dhanika nam amba'un 'anil qudrah wa adal, ya, liyakuna dhanika amba'a 'anil qudrah wa adalla 'ala al-hikmah, dalam bentuk nah, sebagai khabar yakun. Agar yang demikian itu semakin apa? Memperjelas na'am tentang luasnya kudrah Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Semakin mempertegas tentang apa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Al-Qabidul Basit, ketika Allah menyempitkan bukan karena kikir. Na'am. Dan sebagaimana ketika Allah meluaskan rezeki bukan karena na'am Allah na'am takut terhadap hamba-hamba yang mau diberi. Sebagaimana banyak keadaan manusia terkadang memberi tapi karena tidak enak, tidak enak, tidak nyaman kalau tidak memberi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi dan menahannya ini kembali kepada kemampuan Allah yang maha sempurna. Wa idza dzukiratil qabid mufradan anil basit, wa idza dzakarta. Wa idza dzakartal qabid mufradan anil basit, kunta ka'annaka qad qasarta bis sifah 'alal man'i wal hirman. Dan apabila engkau menyebutkan al-qabid sendirian dari al-basit, maka berarti seakan-akan engkau telah apa? Kurang dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena engkau hanya mencukupkan dengan pensifatan al-man' wal hirman, bahwasanya Allah menahan dan nam tidak memberikan kepada hamba-hambanya. Ini seakan-akan kekurangan. Wa idza awsalta ahadahuma bil akhar faqad jama'ta bainas sifataini na'am mumbi'an 'anil hikmati fiha. Dan apabila engkau gabung, kau gandeng salah satu dari keduanya dengan yang lain, maka engkau berarti telah menggabungkan dua sifat yang memberikan khabar tentang apa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala padanya. Nah, ini dinamakan dengan apa? Asma apa? Apa? Asma musdawijah misal. Tayyib yang disebutkan apa? Bergandengan. Tidak boleh menyebutkan sendirian. Muqtaranah juga yang berpasangan apa namanya? Al-muqaddim, al-mu'akhir, al-qabidul basit, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Nah, tayyib dan al-qabid, al-basit sangat jelas. Kenapa? Sisi kesempurnaannya akan terlihat dengan jelas setelah disebutkan bersama-sama. Tayyib. Barakallahu fiikum wa khairihan.